Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita melanjutkan tafsir surah An-Nisa masih di ayat 138-139. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladziina yattakhidzuuna al-kafiriina awliyaa'a min duunil mu'miniin ayabtaghuuna indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Berilah kabar gembira orang-orang munafik itu bahwasannya bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali selain kaum mukminin. Apakah mereka mencari di sisi orang-orang kafir itu izzah, kemuliaan? Fa innal izzata lillahi jami'a. Karena sungguhnya kemuliaan itu hanyalah milik Allah seluruhnya. Qala al-Imam Asy-Syabdur Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-bisharatu tastamilu fil khairi wa tastamilu fis syarri biqayyidin. Kama fi hadhil ayati yaqulu ta'ala basyiril munafiqin ay alladziina adharul islama wa abtanul kufra. Apa pengertiannya munafik? Naam, orang yang menampakkan pada dohirnya Islam menyembunyikan di batinnya kekafiran. Qala rahimallahu ta'ala, yaitu orang-orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Bi akbahi bisaratin wa aswaiha, dengan diberi kabar gembira yang paling jelek dan paling buruknya. Wa wal azabul alim, yaitu berupa azab yang pedih. Bahkan orang munafik di neraka diancam oleh Allah di mana? Tingkatannya di mana? Keraknya neraka yang keberapa? Yang paling bawah. Berarti yang paling ringan atau paling berat? Paling berat. 6. Wadzalika bisababi mahabbatihimil kuffara wa muwalatihim wa nusratihim. Yang demikian disebabkan kecintaannya mereka kepada orang-orang kafir. Padahal semestinya yang dicintai itu orang-orang yang beriman. Justru mereka mencintai orang-orang kafir. Wa muwalatihim, dan memberikan loyalitas kepada mereka, kasih sayangnya kepada mereka. Wa nusratihim, dan memberikan bantuan kepada orang-orang kafir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuaduna man hadallahu wa rasulah. Tidaklah kamu dapati namanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini justru dicintai. Mencintai orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul, dicintai oleh mereka. Dibantu, diberikan loyalitas. Watarkihim limualatil mu'minin, justru mereka meninggalkan sikap loyalitas kepada orang-orang yang beriman. Fa ayyu sa'in hamalahum ala dalik. Lantas apa yang membawa mereka punya sikap demikian? Kenapa orang munafik justru memusuhi orang yang beriman, justru menyenangi, mencintai orang-orang kafir? Ayabtaghuna indahumul izzata. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi orang kafir? Naam. Mereka tertipu dengan orang-orang kafir. Karena orang kafir menurut mereka adalah adikuasa mungkin. Punya kekayaan, punya kedudukan, punya pengaruh, dan sebagainya, dan sebagainya. Sementara orang-orang munafik adalah mereka cari-cari keuntungan hawa nafsu mereka. Wahada wal waqi min ahwalil munafikin, dan inilah yang menjadi realita tentang keadaan orang-orang munafik. Su'udhonnihim billah, mereka su'udhon kepada Allah. Tidak percaya terhadap janjinya Allah. Mereka justru terbawa oleh prasangka penilaian mereka sendiri menurut hawa nafsunya. Bahwasanya kemenangan, kemuliaan, keberuntungan itu mereka dapati ketika mereka loyalitas kepada orang-orang kafir. Ketika mereka mencintai orang-orang kafir. Ketika mereka menolong orang-orang kafir. Ketika mereka jadi kaki tangannya orang-orang kafir. Mereka memandang orang-orang beriman, orang-orang yang lemah, orang-orang yang gak terhormat, orang yang gak punya kedudukan dan sebagainya. Sehingga mereka pun mengatakan, la'ir roja'na ilal madinati layuhrijannal a'azzu minhal adal. Mereka merasa lebih mulia. Kalau sekiranya kembali orang-orang mulia ke Madinah, maksudnya adalah mereka, mereka merasa mulia, akanlah mengeluarkan a'azzal, yaitu orang-orang yang hina dari Madinah. Para sahabat yang tinggal di Madinah, menurut mereka adalah orang-orang yang rendahan, orang-orang yang hina. Sehingga nanti mereka kalau punya kekuatan, punya kemampuan, akan dikeluarkan itu oleh mereka, para sahabat. Mualahnya mereka, loyalitasnya mereka kepada orang-orang kafir. Wada'u fayakinuhum bin nasrillah li'ibadil mu'minin. Dan mereka keyakinannya lemah akan pertolongannya Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemenangan menurut mereka, kejayaan menurut mereka ada di tangan orang-orang kafir. Maka mereka pun berada di barisan orang-orang kafir. Islamnya cuma nampak luarnya saja. Wa insyaallah nuwasil fi darsinal ati wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.